pulang sekolah, ku kejar diskota di pinggir jalan. Diskota setia tiba pada waktunya, bersama teman semua naik berebutan. Sekolah, ku kejar diskota di pinggir jalan. Diskota setia tiba pada waktunya, bersama teman semua.